Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, yang merupakan salah satu tempat terbaik yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, "Ahabbul biladi ilallah masajiduha wa abghadul biladi ilallah aswaquha." Kata Nabi alaihi salatu wassalam bahwa tempat yang paling diridhai, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masajiduha, masjid-masjid yang kita sekarang berada di dalamnya. Itulah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa abghadul biladi ila Allah aswaquha. Dan tempat yang paling dimurkai, yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah aswaquha, pasar-pasar. Diterangkan oleh para ulama seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau menjelaskan bahwa kenapa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau menyebutkan bahwa masjid adalah merupakan tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, "Li'anna al-masajid mahallu ta'at." Karena masjid-masjid adalah merupakan mahal, tempat di mana seseorang menjalankan berbagai macam bentuk ibadah, bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu masjid adalah merupakan tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa Nabi SAW menyebutkan bahwa pasar adalah merupakan tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata beliau rahimahullah, "Li'anna al-aswaq mahal al-i'rad an dzikrillah jalla wa ala." Bahwa pasar adalah merupakan tempat di mana manusia mereka lalai dari Allah, mereka lupa dengan Allah. Naam. Banyak di antara mereka yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga sekian banyak kewajiban-kewajiban yang mereka tinggalkan. Oleh karena itu, pasar adalah merupakan tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan kita pada malam hari ini dan seterusnya, demikian pula sebelumnya, menjadi amalan yang saleh, amalan yang makbul, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah taala, bainal maghrib wal isya, antara waktu maghrib sampai dengan isya, kita akan menyebutkan dan menjelaskan salah satu doa dari doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang mana doa ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu mengandung seluruh kebaikan. Kebaikan di dunia, demikian pula kebaikan di akhirah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau senantiasa berdoa dengan doa tersebut. Disebutkan dalam sahih al-Imam Muslim rahimahullah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yad'u, adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau senantiasa berdoa, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inni as'aluka al-huda, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu al-huda, hidayah, petunjuk, wat-tuqa, at-tuqa, ketakwaan, wal-afafa, al-afaf yakni kesucian hati, kesucian jiwa, wal-ghina, dan kecukupan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis ini yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menjelaskan kepada kita di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala empat perkara. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Dan disebutkan oleh para ulama bahwa doa ini termasuk di antara doa yang paling mencakup kandungannya dan yang paling bermanfaat. Sebab ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam doa ini itu mengandung segala kebaikan. Kebaikan di dunia, demikian pula kebaikan di akhirat. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau seringkali berdoa dengan doa tersebut. Allahumma inni as'aluka al-huda, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu al-huda. Ini yang pertama yang diminta oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Beliau meminta hidayah, meminta al-huda. Lalu apa yang dimaksud dengan al-huda, dengan al-hidayah di dalam hadis ini? Kata para ulama, yang dimaksud dengan al-huda atau al-hidayah di dalam hadis ini adalah al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Itulah al-huda, itulah hidayah, ilmu yang bermanfaat yang senantiasa diminta Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu kapan dikatakan ilmu itu bermanfaat? Yakni apa yang dimaksud dengan al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang dimaksud dengan al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat adalah huwal ilmu alladhi yuzilullahu jalla wa ala anil abdi al-amrayn itsnain. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu di mana Allah Subhanahu wa taala menghilangkan pada diri seorang hamba dua perkara atau dua penyakit. Naam. Itu ilmu yang bermanfaat. Ilmu di mana Allah Subhanahu wa taala menghilangkan pada diri seorang hamba dua perkara atau dua penyakit. Asy-syahwat wasy-syubhat. Yaitu penyakit syahwat. Demikian pula asy-syubhat. Itulah al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu disebutkan oleh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan tentang al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, kata beliau, huwal ilmu alladhi yuzilu syakka anka waddaran. Bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dapat menghilangkan darimu asyak, keragu-raguan, waddaran, dan kotoran-kotoran. Yang dimaksud adalah asyahwat wasyubahat. Itulah al-ilmu nafi'. Jadi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dapat menghilangkan pada diri seseorang dua penyakit. Penyakit syahwat, demikian pula penyakit asyubahat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari sini kita mendapatkan dua faedah. Al-faedatul ula, faedah yang pertama, annal ilma nafi' huwa afdalu al-minan. Bahwa ilmu yang bermanfaat adalah pemberian nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-269, Allah jalla wa ala berfirman, "Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira." Barang siapa yang diberikan al-hikmah, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Kata para ulama, yang dimaksud dengan al-hikmah di dalam ayat ini adalah al-ilmun nafi', yaitu ilmu yang bermanfaat. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, "Wa man utiya al-ilma faqad utiya al-khaira kullah, wa man hurimahu fa huwa al-mahrum." Barang siapa yang diberikan ilmu, yaitu ilmu yang bermanfaat, maka sungguh dia telah diberikan segala kebaikan. Namun barang siapa yang diharamkan, yang dihalangi dari al-ilmu nafi', maka sungguh dia telah diharamkan untuk mendapatkan kebaikan yang banyak tersebut. Ini faedah yang pertama, bahwa ilmu yang bermanfaat adalah pemberian nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan ke orang hamba. Kemudian al-faedatu tsaniyah, faedah yang kedua, annal ilman nafi' yahfadzuka anis syahwati wasyubhat. Bahwa ilmu yang bermanfaat itu dapat menjaga dan memeliharamu dari syahwat dan asyubhat. Naam. Ilmu yang bermanfaat akan menjaga kita, akan memelihara kita dari dua penyakit ini, penyakit asyahwat, demikian pula asyubhat. Sebab ma'asyaral muslimin rahimakumullah, syaitan itu datang kepada manusia melalui dua pintu ini. Pintu syahwat, demikian pula pintu asyubahat. Pintu syahwat di mana syaitan menjadikan pandangan manusia itu indah terhadap kehidupan dunia, indah terhadap kemaksiatan, indah terhadap perbuatan dosa, menjadikan manusia hamba dunia. Waliyadzubillah. Syahwat nafsiyah itu pintu asyahwat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya jiwa manusia itu senantiasa mendorong untuk melakukan perbuatan keburukan, perbuatan kemaksiatan, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pintu asyahwat. Demikian pula pintu asyubahat yang menyebabkan seseorang menyimpang, terjatuh dalam kesesatan, terjatuh dalam kebid'ahan tanpa terasa. Waliyadzubillah. Nas'alullah ta'ala al-afiyata was-salama. Kata al-imam al-Dhahabi rahimahullah, al-qulubu dha'ifah was-syubahat khuttafah. Kata al-imam al-Dhahabi rahimahullah bahwa hati-hati manusia, kalbu-kalbu manusia dha'ifah, itu sangat lemah. Wasyubahat khuttafah, sedangkan syubahat-syubahat itu sangat cepat menyambar, sehingga tanpa terasa seseorang itu terjatuh dalam penyimpangan, terjatuh dalam kesesatan, terjatuh dalam kebid'ahan. Waliyadzubillah. Nas'alullah ta'ala al-afiyata was-salamah. Oleh karena itu, ma'asyaral muslimin rahimakumullah, ketika seseorang dia diberikan taufik, diberikan at-taisir, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari satu ilmu, yang dengan ilmu tersebut dia mampu menolak penyakit asyahwat wasyubhat, maka ketahuilah itulah al-ilmu nafi', itulah ilmu yang bermanfaat, itulah ilmu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang dengannya seseorang mampu menangkal asyahwat wasyubhat. Bukan hanya sekedar ilmu, ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Berapa banyak manusia yang mereka diberikan ilmu namun tidak diberikan hidayah, tidak memberikan manfaat kepada mereka ilmu mereka, bahkan sebaliknya memadharatkan mereka, membinasakan mereka. Waliyadzubillah. Seperti sebahagian dari kalangan ahlul bid'ah yang mereka diberikan ilmu, mereka memahami sebahagian agama Allah Subhanahu wa taala, namun disesatkan oleh Allah Jalla wa Ala. Ilmu yang mereka miliki tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Siapa yang tidak kenal Abu Talib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kebersamaannya, kedekatannya dengan Nabi alaihi salatu wasallam tidaklah menyebabkan dia masuk ke dalam Islam, bahkan mati di atas kekafiran. Siapa yang tidak mengenal Wasil bin Atha? Wasil bin Atha yang berguru langsung di hadapan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, duduk, belajar, berguru, bersimpuh di hadapan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, salah seorang alim min ulama'i sunnah. Akan tetapi ilmu yang dia dapatkan tidak memberikan pengaruh kepadanya. Allah sesatkan dia di atas ilmu yang dia miliki. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilm. Tidakkah kamu melihat orang-orang yang mereka menjadikan hawa nafsu mereka sebagai ilah, sebagai Tuhan? Mereka lebih mendahulukan, mereka lebih mengutamakan, mereka lebih mengikuti hawa nafsu mereka daripada syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Jalla wa Ala sesatkan dia di atas ilmu yang dia miliki. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala ketika beliau mensifati sebahagian kelompok yang menyimpang ahlul kalam, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, utu uluman wama utu fuhuman utu zaka'an wama utu zaka'an. Mereka diberikan ilmu namun mereka tidak diberikan pemahaman yang benar, pemahaman yang sahih. Dan mereka diberikan kepintaran, kecerdasan. Naam, hafalannya kuat, Masya Allah. Naam, hafal ribuan hadis. Allah berikan kepintaran, Allah berikan kecerdasan. Namun tidak diberikan zakat an-nafs. Tidak diberikan kesucian hati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sana banyak lagi contoh-contoh yang lainnya yang disebutkan dalam sejarah, di mana mereka belajar, bermajelis, berguru di hadapan para ulama ussunnah. Kebersamaan mereka, kedekatan mereka dengan para ulama ussunnah tidaklah menyebabkan mereka berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hidayah milik Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, maka tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang mampu memberikannya hidayah. Hidayah milik Allah Subhanahu wa taala, hatta Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam sekalipun beliau tidak bisa memberikan hidayah kepada paman beliau. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Rasul tidak mampu memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah, Allahumma inna nas'alukal huda. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu al-huda, hidayah. Yaitu al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Ini yang pertama yang senantiasa diminta Rasulullah alaihi salatu wassalam. Allahumma inni as'aluka al-huda. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu al-huda, yaitu al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, wat-tuqa. At-tuqa. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam senantiasa meminta kepada Allah at-tuqa. Apa yang dimaksud dengan at-tuqa? At-tuqa kata para ulama adalah al-amalus salih. Yaitu amalan salih. Tarku ma harramallahu wa rasuluh wal amalu ma amarallahu wa rasuluh. Meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya dan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Itulah at-tuqa. Itulah taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Mengerjakan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang, sekecil apapun. Khallid dzunuba shagiraha wa kabiraha dzaka tuqa wasna kamashin fawqa ardi syauqi yahdaru ma yara la tahqiranna shagiratan innal jibala minal hasa. Khallid dzunuba shagiraha wa kabiraha dzaka tuqa. Tinggalkan kemaksiatan, tinggalkan perbuatan dosa yang kecilnya, yang besarnya, tinggalkan semua. Dzaka tuqa, itulah at-tuqa. Itulah taqwa Allah Subhanahu wa taala. Dan berjalanlah engkau di muka bumi seperti orang yang berjalan di atas permukaan bumi yang penuh dengan duri, di mana dia berhati-hati meletakkan kakinya ketika dia berpijak. Seperti itulah kita beramal dalam kehidupan dunia ini. La tahkiranna saghiratan. jangan engkau menganggap sepele kecilnya perbuatan dosa dan kemaksiatan. Innal jibala minal hasa, sesungguhnya gunung-gunung itu berasal dari kerikil-kerikil yang kecil. La tanzur ila sigaril ma'asi walakin unzur ila man asaita, jangan engkau melihat kecilnya perbuatan dosa yang engkau lakukan, akan tetapi lihatlah kepada siapa engkau berbuat dosa, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah taqwallah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyaral muslimin rahimakumullah, yang ketiga, di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau senantiasa memohon kepada Allah tabaraka wa taala, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa. Al-afaf, Nabi senantiasa meminta kepada Allah al-afaf. Apa yang dimaksud dengan al-afaf? Al-afaf yakni zakat an-nafs, kesucian hati, kesucian jiwa, yakni dia tidak butuh kepada manusia, dia tidak menggantungkan hatinya kepada manusia, dia tidak bersandar kepada manusia, dia hanya butuh kepada Allah, dia menggantungkan hatinya hanya kepada Allah, dia bertawakal hanya kepada Allah, dan dia merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya berupa rezeki. Maka itu semua termasuk al-afaf. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Wa may yasta'fif yu'iffahu Allah." Barang siapa yang melakukan isti'faf, yang dimaksud dengan isti'faf kata para ulama adalah talabul iffah, talabu al-iffah, yaitu seorang yang mencari kehormatannya, mencari kesucian hatinya dengan dia tidak meminta-minta, tidak mengemis kepada apa yang ada di tangan manusia, disebabkan karena dia menjaga dan memelihara kehormatannya. Kata Nabi, barang siapa yang isti'faf, yakni dia menjaga dan memelihara kehormatannya, kesucian dirinya, dengan dia tidak mengemis, tidak meminta-minta apa yang ada di tangan manusia, kata Nabi, yu'iffahullah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikannya seorang yang afif, seorang yang menjaga dan memelihara kehormatannya, menjaga kesucian dirinya, menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia merasa cukup dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, sehingga dia memiliki sifat al-qana'ah, merasa cukup. Maka ini ma'asyaral muslimin rahimakumullah yang senantiasa diminta oleh Nabi alaihi salatu wassalam, al-afaf. Kemudian yang keempat yang senantiasa diminta Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-gina. Al-gina yakni kecukupan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Wa man yastagni yughnihillah." Barang siapa yang istighna, yakni barang siapa yang menampakkan dirinya merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, sehingga dia tidak meminta-minta, tidak mengemis apa yang ada di tangan manusia, yughnihillah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kecukupan padanya. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikannya seorang hamba yang kaya jiwanya, kaya hatinya. Dan inilah hakikat dari sebuah kekayaan, ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Ghina an-nafs, kaya hati, kaya jiwa. Inilah yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Laisal ghina an kathratil arab, walakinnal ghina ghinan nafs." Bukanlah hakikat dari sebuah kekayaan itu dengan banyaknya harta, dengan harta yang melimpah. Akan tetapi kata Nabi alaihi salatu wassalam, hakikat dari sebuah kekayaan adalah ghina an-nafs, kaya hati, kaya jiwa. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seorang hamba sehingga dia senantiasa bergantung hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah, dan dia merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan dia tidak condong kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kekayaan yang sebenarnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam riwayat al-Imam Muslim dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allah bima ata." Sungguh telah beruntung seorang muslim, dia diberikan rezeki yang cukup yang menyebabkan dia tidak mengemis, dia tidak meminta-minta apa yang ada di sisi manusia, dan dia merasa qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Naam, muslim dapat rezeki yang halal meskipun sedikit dan dia merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, wallahi itulah kekayaan yang sesungguhnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah yang dirasakan Rasulullah alaihi salatu wassalam dan yang dirasakan oleh para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Mereka bukanlah dari kalangan orang-orang yang kaya raya, memiliki harta yang melimpah. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang merasakan ketentraman, ketenangan dalam hati mereka ketika mereka beribadah kepada Allah, ketika mereka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menjadikan kehidupan dunia mereka sebagai sarana untuk mendapatkan kehidupan akhirat. Inna lillahi ibadan fudana talaqud dunya wa khaful fitana nadaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin wadana ja'aluha lujjatan wattakhadu salihal a'mali fiha sufuna. Inna lillahi ibadan fudana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang cerdik, yang pintar, yang cerdas, yang mampu memanfaatkan kehidupan dunia. Talaqud dunya wa khaful fitana. Mereka menceraikan dunia, mereka meninggalkan dunia karena takut dari fitnah dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berbagai macam fitnah dalam kehidupan dunia ini. Fitnatul mal, fitnah harta. Inna likulli ummatin fitna wa fitnati ummatil mal. Setiap umat itu memiliki fitnah dan ujian, dan fitnah umatku kata Nabi alaihi salatu wassalam adalah harta benda. Demikian pula fitnatun nisa, fitnah wanita. Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali minan nisa. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidaklah aku meninggalkan satu fitnah yang lebih memudaratkan, yang lebih berbahaya bagi kaum lelaki daripada fitnatun nisa, fitnah wanita. Waliyadzubillah. Demikian pula fitnatul jah, fitnah jabatan, fitnah kedudukan, fitnah kepemimpinan. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan kepada sahabatnya, "Ya Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarah, fa innaka in utitaha min ghairi mas'alatin uinta 'alaiha, wa innaka in utitaha min mas'alatin ukilta 'alaiha." Wahai Abdurrahman bin Samurah, jangan engkau meminta kedudukan, jangan engkau meminta jabatan, jangan engkau meminta kepemimpinan. Namun apabila engkau diberi, bukan karena engkau yang memintanya, Allah Subhanahu wa taala akan menolongmu. Namun apabila engkau diberi karena engkau yang memintanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkannya kepadamu. Allah tidak akan menolongmu. Waliyadzubillah. Berbagai macam fitnah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kehidupan dunia ini. Fitnatus syahwat, fitnatus syubhat. Sehingga apabila seorang hamba dia tidak berhati-hati dalam menjalani kehidupan di dunia ini, maka dia akan mudah terbawa dan terjatuh ke dalam fitnah tersebut. Waliyadzubillah, nas'alullaha ta'ala al-afiyata was-salama. Nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana. Maka hamba-hamba yang cerdik, yang berakal, yang mampu memanfaatkan dunia, mereka melihat dunia, mereka memperhatikan dunia, dan mereka mengetahui bahwa dunia ini bukanlah tempat yang kekal bagi mereka. Ja'aluha lujjatan, mereka menjadikan dunia ini sebagai lujjah, sebagai lautan, sebagai samudra. Wattakhadhu salihal a'mani fiha sufuna, dan mereka menjadikan amalan-amalan saleh sebagai kapal mereka, sebagai perahu mereka untuk melewati dan menyeberangi lautan tersebut. Nasihat yang sangat indah dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Sehingga hakikat dari sebuah kekayaan adalah ghina an-nafs, kaya hati, kaya jiwa. Naam, bukan kaya harta. Ketenteraman, ketenangan yang ada di dalam hati kita, itulah kekayaan yang sesungguhnya. Ketika kita membaca Al-Quranul Karim, maka kita merasakan ketenangan. Ketika kita berzikir kepada Allah, maka hati kita merasakan ketenangan dan ketenteraman. Ketika kita menuntut ilmu, kita hadir di majelis ilmu, kita membaca ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, qala Allah, qala Rasuluh, maka kita pun merasakan ketenangan, ketenteraman. Itulah kekayaan yang sebenarnya. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu para ulama ul muhaddithun, para ulama ahlul hadith, mereka bukanlah orang yang kaya raya, masakin mereka, orang-orang miskin, tidak memiliki harta. Namun mereka merasakan ketenteraman, ketenangan di dalam hati mereka. Siapa yang tidak mengenal Syu'bah ibn al-Hajjaj, Abul Bistam, Amirul Mu'minin fil Hadith, pemimpinnya Ahlul Hadith. Syu'bah ibn al-Hajjaj rahimahullah, beliau tidak memiliki harta kecuali seekor himar, keledai. Naam, yang biasa beliau gunakan untuk melakukan rihlah, menuntut ilmu. Beliau merasakan ketenangan, ketenteraman di dalam hatinya. Abul Faraj ibn al-Jauzi rahimahullah, beliau meninggalkan kekayaannya untuk menuntut ilmu, dan beliau merasakan kebahagiaan. Di mana beliau mengatakan, la yunalul ilm birahatil jasad, tidak akan didapatkan ilmu dengan jasad yang bersantai-santai. Maka ini ma'asyaral muslimin rahimakumullah, kekayaan yang sesungguhnya. Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma 'alaina min tuma'ninatil qulub lajadaluna 'alaina bisuyuf. Lau ya'lamul muluk, kalau seandainya raja-raja itu, wa abna'ul muluk, dan anak-anak raja-raja itu mengetahui apa yang dirasakan oleh mereka, para ulama, para penuntut ilmu, para tulabul ilmi, min tuma'ninatil qulub, berupa ketenangan hati, ketenteraman jiwa. Kalau mereka mengetahui dan mereka mampu merampasnya dengan pedang-pedang mereka, niscaya mereka akan melakukannya. Namun mereka tidak mampu melakukannya, ma'asyaral muslimin rahimakumullah, karena tuma'ninat al-qulub, ketenangan hati, ketenteraman jiwa itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, Allahu taala a'lam bis-shawab. Mungkin ini yang dapat kita jelaskan pada pertemuan malam hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.